curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Kasus. Oh alah, jadi manusia pada sing hati-hati lah ya. Sing jane wong gue kabeh mau kudu nganggo dalan, kudu aja ninggalna hal-hal sing pancen penting, pancen vital dalam kehidupan sehari-hari. Norma-norma etika dan lain sebagainya kudu tetep dinggo, Kang. Ibarat kata tukang batu nek, ae gue ya, anger cara tukang batu nek udah arep ngomong, ae gue ya udah arep ngandane, aja ngasih ninggal sing jenane blebes karo lot. Tukang batu kan tekan ninggal blebes karo lot. Oh, lakon rong bulan bubar. Bangun aneh, modar madir. Nah, gue mulane ya. Ayo oke lah, sing pada kepenakan baru jadi wong. Lagi ketemu karo nyong maning Kang Kaki Samiti nang ning acara curanmor, curan perasaan dan humor saking 104,2 yes radio kebanggaan Cilacap. Ayo jajal nyong dua cerita nggo panjenengan kabeh ke ya, tetep ngetis nang ring curanmor, curan perasaan dan humor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketelpon Kang Sabah ge ya. Ketelpon Kang Sabah ge. Eh, kowe siapa kowe ya? Ora kenal suarane nyong apa? Ora kenal karo suarane nyong apa? Kowe siapa kowe? Lah kowe siapa kowe? Kowe sing anu telpon Kang. Kowe sing telpon, dadi kowe kudu ngerti siapa kowe. Ya, kowe ngomong karo siapa? Kowe ngomong dhisik, kowe siapa? Eh, kowe siapa kowe ya? Kowe pengen ngerti nyong, kenalkan ge. Nyong kuwi jenengane Gendon, apa? Nini Gendon, nyong ke pembantu anyar nang rumah kene pak. Nyong ke pembantu anyar ke. Nyong ke pembantu nembe teka, nembe dok ya, nembe dok ke mikir nembe baik tebluk nang kene. Kowe pembantu anyar ya, ya wes. Ibu nana orang ibu nek. Ibu nek ya nak. Nang di ibu nek. Ibu nek nang kamar. Lagi ngapa aja mana nang kamar? Ya lagi sare ya, mesin-mesinnya ya. Lo nang kamar ya mesin-mesinnya lagi turu ya. Lagi turu, lagi minal beturin. Nembe baik jam sama, wis harap turu manik. Masya Allah. Bicara undang-undang. Ngomong anak telpon nih gue. Lagi telpon nang siapa kok ngomongnya nyong, pak? Nyong bojone nyong. Eh? Rika bojone? Orang mungkin. Rika aja kurang ajar, Rika aja sekarang pada kayak gue. Aja ngaku-ngaku jasal. Aja ngaku-ngaku. Jelas-jelas ibu nih miki gue nang kamar karo bapake. Boleh juga sih kita telpon ngomong bojone sih kepri gue. Sing bener kok ini ngomong jasal. Kok jasal merah dewek gue. Aja ngomong sekarang pada dewek gue ya. Ibu nih nang kamar karo siapa? Karo bapake, karo bojone. Lah nyong bojone nyong lho. Ki nyong bojone nyong. Gara-gara kok pembantuannya kurang ajar kok ya. Orang ngadu-adu kok ya. Ya Pak, nyong sewu Pak, mboten kula mboten badhe ngadu-adu Pak. Ya saya sih yakin lah, bener yakin. Kula niki mangke niki ngertos piyambak. Ibune mangke niki teng kamar kali tiang jaler, kali wong lanang. Lah jare kula mbok wong lanang niku mbok bojone mbok. Lah wong teng kamar bareng. Bu temenan gue. Saestu Pak, saestu yakin. Nggih wong lanange kaya apa wong lanange kaya apa? Rambutnya keriting. Kulite ireng. Nek mboten salah niku wau pas nembe mawon rawuh niku ngagem kacamata, Pak. Ngagem kacamata ireng tiange. Oh, kurang ajar iki bojone nyong. Kurang ajar iki bojone nyong. Arep main-main karo nyong iki. Arep selingkuhan iki bojone nyong. Kurang ajar. Dong gedon. Nggih, Pak. Ya jal, siki kowe tak tugas iki nyong. Main ngintip. Lagi ngapa kae wong loro kae? Lagi ngapa kae bojone nyong karo wong lanang aja jal? Lagi ngapa bojone nyong nang jero kamar karo wong lanang gue? Teneki. Aduh, Pak, kula mboten wani lah. Kula mboten wani saestu. Nyong kowe juraganmu sing perintah kowe bosmu, sing perintah kowe juraganmu kok aku manut karo nyong. Cepetan ana bedel nang kamar dintip. Bojone nyong lagi apa karo lanang kowe? Cepetan. Jangan-jangan aku ora gendhe perintah nang juraganmu kok tak pecat nang nyong. Kok sore kowe bali maning kampung maning anak. Aduh Pak, ampun kados niku Pak, saestu jan kula bingung dhewe malah ngger kados niki. Wis kowe iki mulane manut karo nyong bae, kowe ngintip kae wong loro lagi ngapa? Bojone nyong lagi ngapa karo wong lanang kae cepetan. Aduh jan kula bingung Pak. Aduh wis gak ganti intip bojone nyong lagi ngapa? Ngajar dadi wong wadon padha ya, ditinggal kerja nang bojone malah nang ngetis karo wong lanang liyane. Cepetan don intip kae bojone nyong lagi ngapa cepetan. Geng, dah kayak kue. malih, Pak. Halo malih, niki kula Gendon. Oh, Gendon ya, Don. Priwe. Anu, juragan. Apa? Cepetan, cerita cepetan aja. Anu bae. Tepat juli anune kaya nembek kowe. Lah ngapa bojone nyok karo wong lanang liya kowe nang jero kamar? Sapek sare, Pak. Sapek sare. Lagi turu, kurtu pro apa priwe? Nggih, sapek sare tapi mboten ngagem rasukan. Budabra, Pak. Wong loro budabra nang jero kamar. Bojone nyok karo wong lanang liya, budabra ora ngok lami nang jero kamar. Astagfirullahaladzim, pancen kurang ajar kayak mau ngadon kue. Nyong wis curiga, nyong jane. Nyong kue hati ini makat mari gawean Nora, tenang. Mulanya nyong gagian banget, cepet kepengen telpon ngumah, anapa jane nang ngumah. Dasar, bojok kurang ajar. Gedon. Nge, Pak. Wes iki ya, keprenan nanyo. Jukut tali rafia nang pedangan, terus kue maring kamar bojone nyong. Kue wong loro kue gagian banget digondeng. Wong loro kowe gagal berarti cekal dijerat men nyong sing arep balik pengen menangkap basa kowe bojone nyong karo wong lanang. Aduh Pak, nyong sewu Pak, nek kula sniki ken jerat tiyang kalih niku ken jerat ibune kali wong lanang niku jan kula saestu Pak, mboten wani temenan. Kowe manut bae, Don, Gendon, kowe manut bae karo nyong. Nyong kowe sing nanggung uripe kowe. Nyong kowe sing arep mbayari kowe. Nyong kowe juragane kowe ya. Dadi anggar kuar manut karo nyong, kok kowe tak emanang nyong. Meskipun kowe pembantune nyong, kowe tak emanang nyong. Wis iki kaya bae, kowe manut bae kowe ya. Siki nyuku tali nang pedangan, kowe bojone nyong karo wong lanang kowe mau dijiret dadi siji, digondeng, dijiret nang maring siki lamben. Lah kok anggar nyong wis menangkap basa, anggar nyong wis berhasil menangkap basa kowe wong loro, kok tak nek duit 3 juta. Pira 3 juta anggar tesi kurang 4 juta ya kena wis. Duh jan kepripun nggih Pak. Manut. Tapi saestu nggih kawan juta nggih niku nggih. 4 juta aja kuwatir. Nyorang lembune ora nyok. Nggih Pak, nggih. Halo. Halo Pak. Gendon. Nggih Gendon Pak, Riwe wis apa urung? Nyong suara sabar ge, kanyong wis panas ge. Nyong kuwi jan rasane wis pecas ndahe nyong mbok ge jan rasane ge. Kowe mikir letak perantanan nyong kon jerit bojone nyong karo wong lanang kanan jero kamar sing lagi pada muda bareng, wis apa urung? Kuwi ditaleni apa urung? Kuwi digondreng apa urung? Kuwi dijiret nang maring, siki lamben apa urung? Sampun Pak, pokoke niku lah. Kula ampun dilembone niku lho Pak. Kula mau jare bare diparingi 4 juta. Aja mikir 4 juta nek gampang kowe sore bal kurang 4 juta nek wis apa urung? Sampun Pak, sampun. Pokoke nggih, samparane ibune, sikile ibune kari wong lanang niku wau sing lagi pada teng kamar mboten kali rasukan, sing lagi pada buta-butan teng kamar teng dhuwur amben niku pun tak jiret sikile Pak. Jangan tak jiret tali mati, mboten kali tali rafia, wong jar-jar nyong tali rafia mbok malah dadi akhire teng kulo jilat kari bendat Pak, dijamin boten badhe ucul, dijamin boten ucul saestu. Aja kaken reang, kowe harus dawa-dawa li ngomong. Wis apa urung? Sampun Pak, sampun tak jeres doyo sampun. Wis. Pun. Siki nggo jaga-jaga yang Don, ki nggo jaga-jaga ki lho. Niki kan wis dijiret, Mbok. Pun Pak. Siki nggo jaga-jaga, mbok-mbok nyong bali taline wis ucul, siki kowe njukut kamera, njukut Kodak ya, njukut foto sing nggo moto ngerti apa ora kowe? Nggih ngertos Pak. Tayang bok, nak kurang tayang yang anak sinau sin main tanggane. Sini kau tu kasih ya, jukut foto nang ruangan kerjane aku. Nanti nang ruangan kerjane aku. Oh, kau lem seniki mundut foto, mundut kodak, mundut kamera teng ruang kerjane bapak ke. Ya kayak gue. Dah ruang kerjane bapak ke teng pundi lah, kau lem bedok teng beri kita yang paham banget ruangan ne. Ke, nanti cerpet tangan. Kayak kan anak tangga ya, sing gue munggah maring dhuwur kan ya. Lah gue nang tingkat loro, kamar kerjane nyong, sing ana tulisane, no smoking, gue keruan kerjane nyong. Cepetan maringan, cepetan, orang dikunci tulisane nyong gede. Sese, lo, ujar-ujarnya gue lo mboten-enten tangga kok Pak. Sengertose gue lo, niku mah mboten tingkat lo Pak. Niku mah namung 1 lantai, mboten tingkat, mboten Pak. Lelelele, kayak nomor teleponnya gue lagi, nomor teleponnya gue lagi ya. Nomor teleponnya mereka nggih 546222 Pak. 546222. Nggih. Astagfirullahaladzim. Nggih nyun sewu, Mbak. Salah sambung nggih. Berarti kula niki sing salah mencet nomor. Nggih nyun sewu nggih. Assalamualaikum. Kupret. Lakon nyun pecah kene mek kertas dina malah. Pas bajikannya lagi pating kerenkin lah kamar terjirat tenyong. Oh alasan gendol gendol. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih salah. Curahan perasaan dan humor.